ada ikatan cinta yang suci, penantian pun berakhir. Kala dua hati berikrar janji, berikan hati ini, walau ku sadar ku bukanlah sempurna. Hadirmu telah melengkapi, bersama berdua bahagia. Ku bersyukur atas rasa cinta untukmu. Berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu. Pengen lihat klip Subi Ina yang lainnya kan? Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kita, Subi Ina Official. Juga kasih like dan komentar dari teman-teman di klip kita yang lainnya. Nih, yang ini. Nonton, subscribe, like, dan komen. Hanya di Subi Ina Official. Loh, kok masih di sini? Ayo, cepet, cepet nonton.